Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati, dengan kita membahas ayat per ayat demi hari. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Ayat ini adalah menceritakan tentang mereka ataupun orang-orang kafir telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sekutu yang mereka angkat itu tidak pernah mengklaim bahwa niat yang ada, nikmat yang ada itu adalah hasil pemberiannya. Sekutu itu juga tidak memberi atau memiliki manhaj atau metodologi. Yang mereka jadikan sekutu adalah berhala, pohon, matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Suatu ibadah haruslah berlandaskan perintah dan larangan. Maka ketika Allah berfirman, waja'alu lillahi andada, mereka orang-orang kafir jadikan. Apa yang mereka jadikan adalah patung, mereka sembah. Matahari, mereka sembah. Sebagaimana yang telah yang diceritakan pada surat Al-Baqarah pada pertemuan yang sudah sangat jauh. Mereka itu liudillu an sabilihi. Liudillu, mereka berupaya, berusaha untuk menyesatkan. Agar orang tidak berjalan pada jalannya manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu selesailah tugas mereka, karena mereka dengan mengatakan liyudillun nas, mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini, banyak sekali orang ingin menyesatkan dengan memberikan sesuatu, dengan memaksa orang harus mengikuti kemauannya tanpa mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran ini yang kita kaji saat ini mengingatkan kita bahwa apabila kita mendapatkan nikmat, mendapatkan segala macam yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah tujuannya yang terakhir abadulillah, harus mengabdi kepada Allah, bukan kepada setan, bukan kepada matahari, bukan pada sekutu, yang mana semuanya itu akan dapat menghancurkan. Maka kata Allah dalam ayat penutup ayat 30 ini, qul tamatta'u fa inna masirakum ila jahannam. Sesungguhnya perjalanan mereka yang terakhir nanti di kampung akhirat adalah neraka jahanam. Sungguh sangat-sangat menyedihkan hal ini. Tapi itu pun tidak mereka rasakan disebabkan oleh tebalnya kekufuran mereka, sehingga menutup hati mereka dan menutup akal pikiran mereka yang tidak tergugah sedikit pun dengan teguran-teguran yang Allah bikin di seluruh persada dunia, seluruh persada Indonesia ini. Artinya sudah banyak kita melihat bagaimana Allah menurunkan azab kepada satu wilayah tempat dan yang lainnya, yang mana kesemuanya itu berujung kepada kematian, kehancuran. Maka kalau kita melihat dan merenungkan hal seperti itu, yang mana tidak ada yang dapat menolong sedikit pun kecuali setelah redanya banjir itu, itu pun tidak bisa dikembalikan sebelum apa yang terjadi pada waktu terjadi gempa tersebut atau waktu banjir bandang tersebut. Itulah masirakum, kata Allah. Itu adalah sesungguhnya tempat bagimu, ya. Di dunia saja sudah tidak enak karena sudah banyak ditegur Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dalam kehidupan akhirat, maka tidak ada penolong bagi mereka. Mereka juga dibahasakan dalam Al-Qur'an, yaitu pada ayat 29 dari surat Ibrahim, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa bi'sa di sini adalah tempat yang seburuk-buruk tempat mereka diam nanti di api neraka. Pada ayat 30 ini, masirakum, akhir dari perjalanan mereka itu adalah akan menuju neraka. Begitulah sangat tegasnya Allah mengatakan di dalam firman-Nya. Di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan dapat mengembangkan lagi pada Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik sekali tadi prolog ini disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan secara lebih mendalam dari keterangan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 30 ini masih berhubungan dengan ayat terdahulu. Hubungan yang erat antara keduanya, antara ayat 29 sampai 30, di mana di ayat 29 Allah mengatakan jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Jadi Allah menyediakan neraka jahannam yang begitu dahsyat azab dan siksaannya, dan itu akan menjadi tempat bermukim bagi orang-orang yang waja'alu lillahi andada. Orang-orang yang di dalam kehidupannya itu, mereka itu salah satu perbuatannya adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak mau menyembah Allah, orang-orang yang di dalam kehidupannya menyembah Allah tapi masih mengakui adanya kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, maka orang-orang seperti ini akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam yang azabnya itu tidak tanggung-tanggung dan akan menjadi tempat mereka selama-lamanya. Jadi memang berat sekali hukuman di dalam perbuatan syirik ini. Oleh karena itu, syirik itu harus dijadikan sebagai, harus diwanti-wanti sekali oleh umat Islam. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas di dalam pelaksanaan ibadah, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jangan, tidak perlu kalian mengikuti ritual kami, sebagai ganti kami mengikuti ritual kalian, begitu. Setiap agama Islam punya ketentuan sendiri dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, bahwa perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah masih mengampuni dosa lainnya. Begitu parahnya syirik ini, begitu bahayanya syirik ini, sehingga akhirnya Islam sangat tegas, sangat melarang tentang suatu perbuatan syirik. Namun sekali lagi, satu hal yang patut kita sayangkan, bahwa ternyata di dalam kehidupan masyarakat kita bisa melihat banyak sekali terjadi perbuatan-perbuatan syirik. Kita bisa mengatakan bahwa ritual melempar korban ke lautan, ya, persembahan kepada lautan atau persembahan kepada gunung-gunung, atau memuja pohon-pohon atau kekuatan lain, itu adalah merupakan perbuatan syirik. Begitu juga pergi ke dukun, meminta bantuannya untuk suatu hal dan sebagainya, ini adalah salah satu pena di dalam fenomena kehidupan masyarakat yang sebenarnya itu adalah syirik, dan akibat perbuatan itu sangat fatal sekali. Tidak hanya di akhirat berakhir dengan suatu siksaan dan azab yang begitu sangat mengerikan, akan tetapi di dalam kehidupan dunia, orang-orang yang melakukan tindakan syirik adalah orang-orang yang kehilangan pegangan dan landasan berpijak di dalam kehidupannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dan mengarahkan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita harus punya prinsip Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah esa, jangan dibilangkan atau jangan dicari-cari tandingannya, Allahu samad, Allah tempat kita berpegang. Dan ketika kita keluar dari jalur ini, itu artinya kita sudah kehilangan landasan tempat kita berpegang dengan teguh. Dan orang-orang seperti inilah yang di dalam kehidupannya sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an, fatakhtafu tairu au tahwi bihirihu ila makanin sabaid, atau yang maaf kalau ada salah, seakan-akan mereka ini diterbangkan oleh angin yang keras, tidak mampu berbuat apa-apa, oleng ke sana oleng kemari, atau disambar oleh burung dan tidak mampu melakukan apapun. Beginilah gambaran kehidupan orang-orang yang berbuat syirik di dalam kehidupannya. Intinya adalah jauhi perbuatan syirik karena tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi kita. Sebagaimana yang pernah didialogkan oleh Nabi Ibrahim, ini adalah apa yang kamu sembah dan apa yang kamu buat sekaligus. Sungguh sangat tidak logis kalau ternyata yang disembah itu sebenarnya adalah buatan kita sendiri, atau sebenarnya memang tidak kita tahu itu tidak akan memberikan kekuatan secara mutlak dan secara absolut, dan kita meninggalkan kekuatan yang paling mutlak dan pencipta yang paling hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sahabat jemaah. Iya. Dalam kesimpulan ayat ini, bahwasanya kita hati-hatilah ketika Allah berfirman qul tamattu, bersenang-senanglah kalian kata Allah, tapi akhirnya kalau masuk neraka untuk apa? Fa inna masyirakum ilan nar, na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita sudah jalankan sekarang sesuai dalam arti kata Allah ridha, dan kita ridha juga kepada Allah, dan itu akan mengantarkan kita ke dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit sampai dulu?